Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bimisli zulubi kelawan kebiasaane wong anduweni akal. Filubihi ing dalem akale zulub. Syada itu iku kelawan wong kang ya utawi pira-pira balak keberatan perkara kang berat ya koblaan tanzila sadurunge mudun apa sadurunge manggen mudun apa syada'id fa inna zalat lamun mudun apa syada'id bagdasan lam tarahi ora ngagetaken apa syadait ing dulub lima krono barang karena kang ono ma fi nafsihi ing dalam jiwani dulub mislan ing masalan ing cirakat ro'a ningali zulub al-amro ing perkara yakdi teko po amr ila ahoro maring amal liyo fasobaro nulis sabar zulub akhirahu ing akhiri amr awalan ing kalih wadul jali utai wong sing budu iku yak manu rumongso aman dul jali ayamau ing piro-piro dinami dul jali wayan salali dul jali masori aman ing kejelumpungi wong potpola akan teman-teman disepeakan sopun fa inna jimma tau dalih coreken krana tujuane butuh iku suruh zaman ngengokaken pira-pira pibadi masaidi kelawan sebagian musibai zuljali akwalan ing sambat-sambat walau kutimal haramu lamun hazmu lamun didisi akan apa penemuni si nafsi yang dalam jiwa ni zuljali la alimahu yakti ngerti sopo zuljali ing hazm asopro ing sabar indal balak nalikan artinya orang-orang yang punya akal limpat yang membidangi masalah bidang agama itu sebagian besar banyak ujiannya gitu ya. Tapi orang-orang yang bodoh tentang agama itu sangat sedikit ujiannya. Coba saja lihat para nabi bagaimana ujian para nabi, bagaimana ujian para ulama. Ya. Makanya nanti isi surga itu orang yang bodoh al-balhu orang yang bodoh ilmu umum yang memang betul-betul limpat dalam bidang ilmu agama itu isi surga nanti ya. Jadi tidak mudah. Makanya santri saya ajak ya agamanya limpat, umumnya limpat ya. Jadi isi surga nanti orang-orang albal, orang bodoh tentang ilmu umum. Makanya resa ikhlas yang ditempuh ilmu umum akhirat di karek no dunia ini di bisik no resa ikhlas koyo-koyo padahal nanti di akhirat tahu sendiri. Makanya falyat takil murid becik wedi sapa murid fal yatalak fal murid petik mapak sopo murid maing parang peti kena ya maing parang yari tukang tumukomo alaihi murid min zalik songkot balak disopri kelawan sabar waribo wal istislami lan pasra inda ciryanil kodok nalikani luma kuning kodok pangkori bin songko waktu kang kita insya Allah ya tajalla bakal ngeteng opal amru perkoro wayas tau cipulan ngekaki murid minallah jazilal ajri ing agung-agung ganjaran bagi santri harus pasrah apabila ada balak datang sabar ridho pasrah nang pangeran ya. Kadang-kadang orang tuanya wele, mulia wele, aku ndak iso mondokno kuwele. Itu bagaimana caranya anak itu sendiri nanti. Orang di pondok, ala di pondok buru-buru gendok, buru-buru micet, tilak kena ae. Ya. Pasrah, ya wis Pak, aku rabekno ae lho, nek ngono akhire dadi putus asa. Dan ya iki kepingin santri niki lho kira-kira nduk dukure yai ya. Kira-kira santri nduk dukure yai sembarangane ya. Kepingin anak es menungko nduk dukure kabeh ya. Tapi dari Kiai Mbah Maimun, Mbah Maimun. Kalau Kiai punya keistimewaan 4, anaknya punya 2 itu sudah cukup ya. Sudah hebat ya. Santrinya punya 1 itu hebat katanya. Ya, tapi aku njaluk ndak wis kira-kira padha ngono ya. Kalau ada bala ibaratnya dikae loro, loro titik mulih. Warang titik ngene lho mulih. Mati di pondok ora mati syahid, masuk dadi pendem nang yai. Kagak batange berakane. Loro titik yai langsung. Tentang dhewe titik langsung telat. Ana benjeng arek edok khairah arek mbates yo. Panase itu sudah melebihi batas tak tari mulih. Sampai tak otek tak batuke barang. Nak mulih anak mboten bah. Kula pasrah teng Allah, menawi pejane ngriki mugi-mugi kula syahid. Lho ngono, arek lanang saiki. Toprak jembute sisih ae bu mulih-mulih. Tidak ada yang berdoa dengan saya ini, berdoa. Berdoa saya ini, dilepon saya bingung mulai. Diuji dengan pangeran kan? Iza aradallah abdan ibtalah. Allah kan kata nguji kaulane apa itu? Kata milih hamba ini. Kaulah diuji di sini. Kuat apa tidak? Tiga orang. Adem apa tidak disiram ini? Anak kuat dipele nang pangeran. Boleh sampai rong wuk, sampai rong puluh dino, tidak ajis. Padahal loroi loro apa? Loro apa jis? Mempondok ini enak jis. Kurang yang tip tengah arek. Jadi ya. Di wong sing arek pondok itu jihani gede, teman gede nih ya. Terus terang aja liat, di pondok itu jihani gede. Wadah ngawas narek wedo, kelak hidupnya. Iya liya, nggih. Nek arek omong kan kare nyenggol. Mule ngutik susu, mule susu di susu ni kabeh. Ya. Kon kare kuah rata oki ngelak itu. Wadah ngawas narek gue, arek ini dibuyur pari. Ireng manis rupane. Celakuk ngelak itu. Uci-uci nampak heran kota pun tak. Ya. Cahani ngobrol. Kira-kira ini Kola Ahmad bin Abil Hawari Kola Abul Kola ngucap primari insun sopo Abu Sulaiman Ad-Dharani Ju'un Kolil Utawi luwe sedilu Wa'aro Kolil mudo sedilu Wazilun Kolil utawi ino sedilu wasrubrun koli sabar sedih oh keliru nih juon utawi luwe koli lun iku sedih dilu iya Wa ara utai mutok yo qalilun sedilun. Wa zilun utawi ino qalilun basa prungkos wa qating qodot temen entek alaika apa ayamu. Jare Syekh Sulaiman nang Ahmad bin Khawari le Ahmad dalem yai luwe mek diluk le. Iya. Dunyo tok luwe. Umpama tiga kirakat, kirakat di pondok petang puluh dino luwe mari kumulih. Jika apa yang aku mau keistimewaan yang Gusti Allah mudah macam itu yang ditempuh kalau dipikir ya mau lorah itu paling-paling suwi rong puluh dino warasi pirang-pirang tahun andi ini ngersu lorong das rong jam bingung boleh itu ya. Wah rasih pirang-pirang tahun, wah tidak rumongso mensyukuri. Jadi kita hidup disyukuri pemberian Allah begini nikmat ya. Terus mana? Wa lam ngerti sira ana sampeyan barang takan lakang nutur ingsun ing menes sabri wajima ukuli fadilatin. Dua utan sabar iku kumpul saben kautaman wa milakul kuli faidatin lan saben-saben pokoke saben-saben faidah jazilatin kang agung mukarromatin tur din mulyakaken nabi latin tur agung maneh kok aku kula tahu sabar iku kumpule saben kautaman iya sing sabar mek pondok adem-adem digugahi nang pengurus yo tanggung lan dadi pokoke saben faedah sing agung sabar wong nek sabar bubar loh gak sabar aku wis gak omos mulai pak rabena pak gak karu-karuan zaman saya ini kowe aja sampai dibodoni ambek uang ya kalau saya ini kowe kejar paket itu gak bodoni uang ijazah saya SMA 5.5 gak iso jadi petinggi rakyat tambah bodoh ya kalau sekolah anak besok aja oleh melu kejar paket tok ajar didas saya ini dua jasa SMP tapi tidak tahu sekolah SMP apa bisa ngatur negara dua jasa SMA tapi tidak tahu sekolah SMA apa bisa ngatur desa ya perang-perang kok cumplung itu udah diri yang ini iya ini jadi sabar, wis untung wis sabar, padha dijasa SMA kabeh. Berarti wis weruh 5.5 iku ora satus ya. Qala ta'ala wa tammat sampurna apa kalimatu rabbikal husna kang bagus. Ala bani Israil ing atase bani Israil bima lan barang sabar kang padha sabar bani Israil. Mana Bani Israel sabar? Kaum Bani Israel pada waktu itu ada berapa orang? Karena ratunya bergantian lalu orang-orang yang iman kepada Allah dia dibunuh. Sehari itu membunuh ulama 350 ulama. Tapi ada salah seorang rombongan berapa 18 orang lari ke pesisir, ke tepi laut. Dengan kesabaran beliau iman kepada Allah di pesisir itu pecah. Lalu orang 18 itu masuk di dalam tanah. Ditutup lagi oleh Allah. Bagaimana dengan kesabaran? Makan apa selama 100, selama 18 bulan? Makan minallah. 18 bulan dia di dalam tanah. Ya. Apa yang dimakan kalau kita pikir? Bulas bulan juru tanah. positif banget. Akhirnya dengan kesabaran beliau-beliau orang 18 Abraham, sekarang ditempatkan di bumi di belakang Gua Hira. Di gunung Gua Hira di sana ada bumi yang tidak sama dengan bumi yang kita tempati ini. Di sana bumi merupakan bumi indah. Ya ada matahari, ada hujan. Sekarang sudah beranak-anak Islam seperti kita, sama dengan kita. Menjalankan syariat Allah. Sholat lima waktu. Sekarang hidup beranak-anak. Yang asalnya jauh. Sekarang indah. Enak. Tidak seperti kita. Kita kan ada susah. Di sana susah terus. Ingat terus para pakti. Tapi ditempatkan tempat yang istimewa oleh Allah. Di tiap-tiap rumah di depannya ada kuburan. Wajahnya kemerah-merah. Karena tidak pernah tertawa. Kaya aku dikong ini gini. Gue cekakaan. Kaya garangan. Ya. Menang. Tapi mangan. Tidak ada maling. Tidak ada susah. Tidak ada sembarang. Sekarang wujud di sana. Wana kepin roh cirakato kang pulau jurung itu. Ya. Dudunan pangeran kok seret nor toko kono kan. Benda wajah. Wakola ta'ala wajahana dati akan yang sumin hun sungko bani Israel a'imatan yang dati pemimpin yaduna. Kang nutu akan sopwa imat di amrina klan perintah yang sun lama sobar warikalani sabar sopo a'imat. Wakola dawu Allah azza min qail innama yuwaffa in penitituani sapa sabiruna wong sing sabar kabeh ajrum ing ganjaran lazina bi ghairi hisab ora kelawan tanpa hisab wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma inistato sai lamun bisa sira antak malayen to amal sirolillah krono Allah birido fil yakin kelawan yakin fa'al wa ilam tastati lamun ora bisa sira fasbir fa inna sabra krono sak temene fa inna fi sabri krono sak temene ing dalam sabar alama ing atase barang sakrohu kang benci sira umma khairan luwi bagus kasiron kang akeh. Walam anan nasro sak temeri pertolongan maso brisar dani sabar wal faro jalan bungah mahal karo brisar dani susah wal yuso lan tegesi gampang mahal brisar dani kangelan. Wakola Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu li rajulin maring wong lanang in sabar talamun sabar si Ramadho mongko bakal terus apa amrullah perkalani Gusti Allah wa kun ta'ono si Ramadhuran ikuti ganjar tapi fa'in jazak talamun Rasulullah si Ramadho mongko terus apa amrullah wa kun ta'ono si Ramadhuran ikuti bisa wa kola asobru tawis sabar matiyatun ikut tumpaan la takubu ojo sampe nubruk siro wasaipun lan pedang layam bu ora ketul wakola benu Abbas Abdulul Ijati utawi utami utamani persiapan iku asob lusapan indah sidati nalikane temuruning balak wafil batillah bar intizarul farhi utawi nunggu kebungahan bisa beri kelawan sabar iku ibadah dun ya inna umura ilan sedat masalikuha fasobru ya fataku minna kullama retasijah laitai asana wa intolat matolibatun ini saan tapi sobrin antara farohah ahli bedi sobri ayah gopi khajati wa mutminal qor'ilil abwa bi ayah lija innal umur sak temene piro-piro perkoro idan setet nalikane dadi buntu sopo masali gua wongkang golei umur pas sobru utawi sabar iku yastahu buka sabar minda songko umur kulama ing saben barang urtu tija kang dikunci apa ma. Latai asan najo putus sopo siro wa intolak senajan latai asan najo putus siro wa intolak senajan suya pematoli batun kesusahan. Le sing sabar le kon susah le pondok kepingin duwe ilmu ngojo putus asa ini setahan talam menjalo tolong siro bisa berin kelawan sabar antaro bakal ningali siro farokan ing kebungahan. Le sing sabar ya le ya sampai saya ke Kanjeng Nabi jauh nang sahabat cepemang nang sahabat Ibnu Abbas. Abbas kuwi ngamal ikhlas ridho wal yakin fa'alnya. Nek bisa ngamal iku krana Allah ridho lan yakin. Nek ndak iso sabar. Sabar marang perkara sing dibenci kuwi bagus. Ayo kene kuwi iki sabar sing dibenci Allah sabar ngaji sekolah kan dibenci. Jadi kan gak kepingin kata sekolah terus sampai 6 bulan, sampai 6 tahun ini. Kira-kira mari sekolah TK, terus pinter maca kitab, pinter bahasa Inggris, pinter barang lah, kok enak. Iya. Harap ini sekolah setahun, ilmu sembarang bisa kabeh, mari kumi pernah langit kono. Harap ini ngunuh menusoy, kumayin. Manusoy ku wong sing dilalain nang pangeran manusia. Wong sing dilalain nang pangeran itu, ya. Sabar nih pondok wis disiram yo alhamdulillah. Yes yo. Enak kan kena siram? Besok peceren ge nyiram. Akhlak gawe budi pekerti sira pilih sabri kelawan sabar. Ayo doyen to diparingi. Ae ayo. Ayo doyen to diparingi apa disabri? Pilih sabri kelawan wong sing jenis sabar ayo do diparingi disabri pikajat iklan kebutuhane. Bisop. Wamut. Apa ana ya ya? Minal kor isong kondotok. Lil abuah bimarin piro-piro lawang. Ayali jaya tom melbu sopo. Bisop. Paman siapa ni wong jalan dati akan sopuman asobro muktamidatan ing gondelani. Binawasilihi ing dalem watadahu ing dalem pala-palane man ya watadahu lan ngilang-ngilang man hu ing sabar min adomi adadi songko agung-agungi cawis-cawisi man wawasaihi lan pelantane man bahwa utai maniku musibun wong sing kenek musibah piroyatin munjikin ing dalem apa roh piro ing dalam pendapat teman mungkin kang nyelametaken bisa ing lan lakune man waman sapane wong jaza akan ngersula sapa man minal masoib sangka bala wa tarobalan bingung sapa man inda wuku innawabi maling nalikan ing tumbane bala kana ana sapa man iku amilan ngelakoni wima ing dalem barang ya ditukang nampai apa mo ing man apane duron bahayane wayak sipulan ngasilaken ing apa mo ing man apane wisron dusane waya putuhulan nelataken hu ing man apa mo ing man apane ajron ganjarane wanahika cukup ing siro apa bi wanahika lan cukup ing siro apa bima apane husron rugine. Kalau orang itu sabar menjadi pokok modalnya, dia akan hasilnya akhirnya akan menghasilkan apa yang dicita-citakan. Tapi kalau ngersula, lorong dah titik ngersula, sangu telat titik ngersula, sarung suwe titik ngersula, dijiwit konco ngersula, luwe-luwe didukani kiai ngersula, oh dadira-dadira. Maka di hikam ono mangkola di syaiti hilima sopo sing gunuman nang gurune nopo'o nopo'o ono tok layan jah ora bakal bejo saiki barate ono yai kok macem-macem gawe nopo'o yai ndak bejo murid ngono iku menengo ae wis umum ono yai muda yo menengo umpama saiki ono yai kok Mbok apa ya? Menang. Nek ana gureman apa maneh kate nek diutus menesel atine api nerone ana-ana maneh. Pinrone dadi aku. Didukane yai titik menesel lara atine. Yai iki dikai pondok sing kaya ngene nang Gusti Allah. Dikai derajat sing kaya nang Gusti Allah iki paling kiai as-sunniyah kencong. Paling sing sering didukani Kiai Johari nikmat dadine. Ya. Yai pernah didukani sampai nangis-nangis dingersani Yai Johari. Pada tahun 77 saya sudah di sini pernah didukani sak nemen-nemen nih. Walai saya diundang wakil presiden pada waktu itu Pak Sutrisno Kembangkalan didukani nang Yai. Tapi sekitik enggak ono ati menesel. Nang Yai Johari, ya guru-guru kok kabeh. Alhamdulillah dipilih. Pak santri saya iki dicilir ngene lara ati. Ade kok dadi kiai ga iso. Ga iso. Dicilir titik ngono lara atine dibukani lara atine. Kapan kate dadi? Ah, monggo sabar. Sabar baliknya kepada sabar sumakola.